Jangan suka saling adu emosi, apalagi dengan teman sendiri. Karena akhirnya tiada guna, semua jadi sengsara. Lebih baik kita berdamai lagi, daripada saling sakiti hati. Kita yang salah, maafkan saja, itu sikap yang mulia. Kata-kata kita bisa setajam pedang. Awas jangan kita berucap sembarangan. Saling sayangi teman, saling mengerti teman. Jaga perasaan, lebih baik dari permusuhan. Lebih baik kita berdamai lagi, daripada saling sakiti hati. Kita yang salah, maafkan saja, itu sikap yang mulia. Kata-kata kita bisa setajam pedang. Awas jangan kita berucap sembarangan. Saling sayangi kawan, saling mengerti teman. Jaga perasaan, lebih baik dari permusuhan. Jaga perasaan, lebih baik dari permusuhan. Jaga perasaan, lebih baik dari permusuhan.